لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بيت yang berikutnya yang ke-37 dari kitab منظومة القواعد الفقهية. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ومن أتى dan orang yang telah أتى بما عليه من عمل orang yang telah memenuhi syarat dari suatu amalan pekerjaan قد استحق sungguh dia telah berhak ma lahu 'alal 'amal untuk mendapat upah balasan atas pekerjaan tersebut. Jadi bait yang beliau sebutkan adalah wa man ata bima 'alaihi min 'amal orang yang telah memenuhi syarat dari suatu pekerjaan yang ditentukan yang diharuskan untuk dia kerjakan dan dia memenuhinya, menyelesaikannya. Maka sungguh qad istahaqqa ma lahu 'alal 'amal sungguh dia telah berhak untuk mendapat balasan upah atas pekerjaan yang dia lakukan tersebut. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dalam penjelasan beliau tentang kaidah ini. وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد. Ini adalah kaidah yang mulia yang banyak faedahnya. Dan maknanya anna syai'al murattaba 'ala syai'in akhar. Makna dari kaidah ini bahwa upah atas suatu pekerjaan la yastahiqqu ma ruttiba 'ala 'amalihi hatta yuf'ala kulluh. Upah atas suatu pekerjaan itu tidak berhak untuk didapat oleh seorang pekerja hatta sampai yuf'ala kulluh, sampai dia atau sampai diselesaikan pekerjaan itu secara utuh. Secara utuh keseluruhan sudah selesai dari pekerjaan itu baru dia mendapat upahnya. Jadi upah atas suatu pekerjaan yang dipersyaratkan untuk diselesaikan, maka orang itu tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya sampai dia selesai atas pekerjaannya itu secara utuh. Wa in fu'ila ba'duhu dan apabila hanya dikerjakan sebagiannya biqadarihi maka dia juga berhak mendapat upah namun seukuran kadar kerjanya tersebut. Ini yang dimaksud oleh kaidah ini. Jadi orang yang memenuhi pekerjaan, sudah menyelesaikan pekerjaan, dia berhak mendapat upah dari pekerjaannya itu, baik ini dari dalam bab al-ju'alah atau al-ijarah, baik itu dalam bab transaksi al-ju'alah atau al-ijarah. Apa itu al-ju'alah? Al-ju'alah adalah ma yu'ta al-insanu ala amrin yaf'aluhu, upah yang diberikan kepada seorang yang telah menunaikan tugas yang diharuskan. Beda, jadi ju'alah itu berbeda dengan al-ijarah. Al-ju'alah adalah upah yang diberikan kepada seorang yang dia telah menyelesaikan dan menunaikan tugas yang diharuskan. Seperti misalnya seorang mengatakan barang siapa yang bisa membangunkan misalnya kandang kambing, siapa yang bisa membangunkan kandang kambing untuk saya dengan bentuk yang seperti ini, maka dia saya beri upah sekian dari harta. Maka ada orang yang melakukannya, dia membuat kandang untuk dia. Selesai sudah jadi kandang tersebut, maka dia berhak mendapat upah dari pekerjaannya tersebut yang dijanjikan itu. Atau seorang mengatakan, atau seorang hilang barangnya, kemudian dia mengatakan, siapa yang bisa mendatangkan barang saya yang hilang, mencarikan barang saya yang hilang dan mengembalikannya kepada saya, dia akan saya beri hadiah, akan saya beri imbalan sebesar sekian. Maka ada orang yang membawakan barang yang hilang dari dia, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan apa yang dijadikan imbalan tersebut. Ini namanya ju'alah. Atau misalnya komputernya seorang rusak, HP-nya rusak, dia mengatakan, siapa yang bisa membenarkan barang saya ini, dia akan saya kasih sekian dari uang. Maka ada seorang yang bisa memperbaikinya, orang tersebut berhak mendapat imbalan yang dia janjikan tadi. Kenapa? Karena dia telah menyelesaikan tugas yang diharuskan. Itu dalam bab al-ju'alah maupun dalam bab al-ijarah, kontrak mengontrak, sewa menyewa. Apa itu al-ijarah? Al-ijarah adalah aqdun ala manfa'ah atau amalin bi ujrah, akad atas suatu pemanfaatan, atas suatu manfaat, atau atas akad atas suatu pekerjaan dengan upah. Jadi beda al-ju'alah dengan ijarah. Kalau al-ijarah adalah akad atas suatu manfaat atau pekerjaan dengan imbalan upah. Misalnya seorang menyewa rumah, mengontrakkan rumahnya, ada seorang mengontrakkan rumahnya, baik untuk dihuni maupun untuk dihuni untuk rumah tempat tinggal atau untuk kantor atau untuk perkara tertentu. Dia menyewakan itu kepada orang lain untuk bisa diambil manfaatnya. Misalnya per bulan dia harus bayar sekian dengan batas tertentu dan dengan harga tertentu. Kalau ijarah harus jelas semuanya, harus jelas barangnya, harus jelas sesuatu yang disewa itu harus jelas, dan upahnya juga harus jelas. Jadi kalau ju'alah, barangnya tidak mesti harus jelas. Atau seperti akad atas suatu pekerjaan dengan upah ujrah, dengan sewa kontrak. Misalnya dia mengontrak seseorang untuk memperbaiki kendaraannya, atau untuk membuat rumah. Kontrak tukang untuk membangun rumah, perharinya diberi sekian atau per bulannya diberi sekian. Ini namanya kontrak. Kalau ju'alah, dia utuh, siapa yang bisa bangun rumah saya, maka dia akan mendapat sekian dari harta. Harus selesai, itu namanya ju'alah. Kalau kontrak, tidak mesti harus selesai. Dia pokoknya akadnya itu atas pekerjaan dia yang sudah dia lakukan, itu harus terus dikasih upah. Ini akad ijarah. Membangun suatu bangunan misalnya, per jamnya dikasih upah sekian, ini ijarah. Atau per bulannya dikasih upah sekian, maka terjadilah bangunan tersebut sempurna atau belum sempurna karena akadnya atas jam atau waktu yang dia berikan. Maka ini adalah hal ijarah, dia berhak mendapatkan apa yang dijanjikan tersebut. Tapi kesimpulannya, kaidah ini mencakup dalam bab al-ju'alah maupun bab al-ijarah. Di situ Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam ta'liq, bisa antum lihat pada catatan kaki, Qala al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah fi syarhi Manzumah Ushul al-Fiqh mas'alah, suatu permasalahan, idza ittafaqa sahibul 'amali wal 'amilu, jika telah sepakat pemilik proyek, sahibul 'amal, pemilik proyek perusahaan, wal 'amil, dan pekerja, sepakat ala ujrah, atas upah tertentu dalam pekerjaannya, fi muddatin muhaddadah, dalam masa yang sudah ditentukan, masanya sudah ditentukan, kamu saya kontrak 2 tahun, 1 tahun, upahnya sudah ditentukan, wa qabla inqida'il muddah, tetapi sebelum selesai masa kerjanya yang diharuskan, pekerja ini rafada al-amil, pekerja itu enggan menyelesaikannya, enggan menyelesaikan masa kontraknya. Di tengah kerjaan dia, wah saya capek kerja seperti ini, saya mau berhenti aja. Padahal awal kali akadnya, dia harus di kontraknya itu selama 1 tahun, harus penuh 1 tahun itu dia bekerja dengannya. Tapi di tengah pekerjaan, dia ingin berhenti, ingin berhenti. Wa talaba haqqahu fa hal yu'ta, kemudian dia ingin berhenti dan dia meminta haknya, saya sudah bekerja 3 bulan atau setengah tahun, saya minta upah saya, apakah diberi upah dia? Jawabannya la yu'ta, tidak diberi, tidak diberi. Kenapa? Li'annahu idza stu'jira 'ala 'amalin lazimahu ikmaluhu, karena seseorang jika dia telah dikontrak untuk suatu pekerjaan, lazimahu ikmaluhu, maka dia harus menyelesaikan kontrakannya tersebut, menyelesaikan pekerjaannya tersebut yang harus terselesaikan, misalnya yang harus terselesaikan atau kontrakannya yang harus terselesaikan. Fa illam yukmilhu fala ujrata 'alaihi, apabila dia tidak menyempurnakannya, padahal akadnya harus sempurna, masanya harus sempurna, pekerjaannya harus selesai sampai ini targetnya. Fa illam yukmilhu, jika tidak menyempurnakannya, maka dia tidak berhak mendapat ujrah, mendapat upah. Nah, karena ini syaratnya, dia bekerja dengannya selama batas waktu tertentu dan dia harus menyempurnakannya. Tidak boleh berhenti di tengah jalan tanpa ada udzur, tanpa ada udzur. Jika dia berhenti tanpa ada udzur, tidak berhak mendapat upah tersebut, tidak berhak mendapatkan upah tersebut. Namun beliau menjelaskan illa idza kana hunaka udzur, kecuali apabila di sana ada udzur qahir. Udzurnya seperti apa? Udzurnya itu yang memaksa dia untuk berhenti, memaksanya untuk berhenti, tidak ada kemampuan lagi bagi dia dan dia terpaksa, betul-betul udzur yang tidak ada pilihan kecuali harus berhenti. La taqata lil 'amili bihi, yang tidak ada pilihan lain bagi pekerja ini. Fahina idzin, jika udzurnya demikian, maka yu'ta minal ujrati biqadri ma 'amil, maka dia berhak untuk mendapat upah sekadar ukuran pekerjaan yang sudah dia lakukan. Maka seorang al-amil, seorang pekerja, dia harus asalnya, dia harus menyempurnakan pekerjaan yang dipersyaratkan padanya. Demikian juga al-ijarah, kontrak-mengontrak, asalnya dia harus menyempurnakan masa kontrakannya sampai sempurna. Jika dia berhenti di tengah jalan, tidak menyempurnakannya dalam bab al-ju'alah misalnya, atau dalam bab al-ijarah dia tidak menyelesaikan masa kontraknya, maka asalnya dia tidak berhak mendapat upah atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Karena al-muslimun ala syurutihim, kaum muslimin itu atas syarat-syarat mereka. Tapi jika dari awal sudah ada perjanjian, jika berhenti di tengah jalan akan dapat upahnya, ini beda lagi masalahnya. Tapi asalnya jika berhenti di tengah jalan, maka dia telah keluar dari syarat yang ditentukan, tidak berhak mendapat upah. Hanya ada satu keadaan. Apa itu? Ketika ada udzur. Ada satu keadaan yang dia harus mendapat upahnya, walaupun berhenti di tengah jalan, tidak menyempurnakan kerjaannya atau masa kontraknya. Kapan boleh diberi upah? Dia ketika ada udzur. Ketika ada udzur. Udzur yang seperti apa? Udzurnya adalah udzur yang memaksa dia dan tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali dia harus berhenti. Contohnya misalnya kita mengontrak seseorang untuk membangun rumah sampai selesai, sampai selesai semuanya jadi. Mengontrak beberapa orang untuk membangun rumah, rumah dia sampai selesai jadi semuanya. Maka kerjalah orang ini, baru bangun dua kamar berhenti. Dia mengatakan, wah capek, saya enggak kuat lagi sudah, saya enggak bisa menyelesaikannya. Baru saya baru bangun dua kamar, saya minta upah untuk dua kamar saja. Padahal awalnya akadnya itu untuk satu rumah, harus menyelesaikan satu rumah. Asalnya tidak berhak dia mendapat upah. Tidak, kamu enggak bisa dapat upah karena kamu belum menyelesaikan seluruhnya. Kalau cuma alasan capek, alasan sudah mau berhenti saja, tidak dapat upah. Tapi kalau ada udzur, maka ini beda lagi. Misalnya ada udzur di saat membangun rumah, jatuh, patah kakinya, atau jatuh, cedera berat, dokter memvonis gak bisa gerak, gak bisa kerja lagi kamu setelah ini 2 tahun, maka dia tidak bisa lagi kerja setelah ini. Maka dia harus mendapat upah, dia harus berhak untuk diberi upahnya sesuai kadar kerjanya karena ada udzur. Tapi jika tidak ada udzur, dia tidak berhak mendapat upah yang telah dijanjikan tersebut karena akadnya untuk selesai pekerjaan itu. Contoh yang lain misalnya ujrah. Ujrah atas suatu manfaat, seperti seorang naik taksi untuk disampaikan ke tempat tertentu, tujuannya ke daerah tertentu. Berangkatlah dia bersama taksi ini. Di tengah jalan, belum sampai ke daerah yang dia tuju, taksi ini berhenti. Oh iya, saya ada keperluan di tempat ini. Saya ada janjian dengan kawan saya di tempat ini. Saya enggak bisa melanjutkan lagi ke tempat yang kamu inginkan, yang kamu tuju. Saya harus berhenti di sini. Sudah, kamu bayarnya setengah saja dari upah yang asalnya sekian, kamu bayar sekian saja. Kita katakan tidak berhak. Kamu enggak berhak untuk dikasih upah. Kenapa? Belum sempurna amalan dia. Belum selesai amalan dia. Belum selesai amalan dia. Saya beri ini jika saya sampai sana. Kamu enggak menyampaikan saya ke sana, berarti kamu enggak memenuhi syarat, tidak ada upah untukmu. Asalnya seperti ini, tidak boleh. Atau dia tidak berhak mendapat upahnya karena dia belum menyelesaikan amalannya, belum menyelesaikan tugasnya. Contoh yang lain misalnya persewaan atau nyewa mobil, misalnya kendaraan dia sewa dari rental selama 1 bulan. Dia nyewa kendaraan, akadnya untuk 1 bulan, masih 10 hari dia pakai. Tiba-tiba rental itu menghubunginya, dia butuh mobilnya, atau orang yang mengontrakkan kendaraannya, dia butuh kendaraannya tersebut. Saya butuh, saya ingin pakai, atau saya butuh kembalikan mobil itu. Kita jawab, baru 10 hari, akadnya adalah 1 bulan. Saya belum menyelesaikan kontrakan saya, belum menyelesaikan masa persewaan saya ini. Mereka mengatakan, sudah, kamu bayar 10 hari saja, dipotong 10 hari saja. Nah, kita jawab, tidak. Akad saya 1 bulan berarti harus sempurna. Jika dipotong setengah, padahal akadnya untuk 1 bulan, setengah berhenti tanpa ada udzur karena dia butuh misalnya, itu saja udzurnya, itu bukan udzur yang bisa diterima. Dia tidak berhak mendapat upah tersebut, tidak berhak untuk mendapat upah dari persewaan ini. Walaupun setengahnya tidak kita kasih, walaupun hanya 10 hari tidak kita beri karena dia tidak menyempurnakan, belum menyempurna, memutus kontrakan itu tanpa udzur yang syar'i. Tetapi apabila ada udzur yang syar'i, sebagaimana yang disebutkan tadi, belum sempurna pekerjaannya, masa persewaannya belum sempurna, ada udzur yang mengharuskan untuk berhenti. Maka di sini dia berhak untuk mendapat upah sebatas apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia manfaatkan dari kendaraan tersebut misalnya. Misalnya contohnya tadi, bangun rumah di tengah pembangunan, tidak bisa dia menyempurnakan karena ada udzur yang mengharuskan untuk berhenti. Maka dia berhak untuk mendapat upah dari apa yang telah dia kerjakan. Atau kontrak rumah misalnya, kontrak rumah untuk 1 tahun, terhubung dia akan kerja di daerah ini. Orang perusahaan mendapat tugas di daerah tertentu 1 tahun awalnya. Dia pindah berangkat ke daerah tersebut mencari rumah, dia kontrak untuk 1 tahun. Kontrak untuk 1 tahun. Tiba-tiba ada keputusan baru dari atasan, dari perusahaan, bahwa dia harus pindah lagi, baru 3 bulan, hanya 3 bulan saja di daerah itu, dan dia harus pindah ke daerah lain. Padahal dia kontraknya sudah 1 tahun, rumah yang dia kontrak di tempat itu 1 tahun. Nah, ini udzur syar'i, ini udzur yang bisa diterima. Maka boleh dia hanya membayar 3 bulan saja. Membayar 3 bulan saja karena ada udzur. Tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali harus pindah. Tapi jika dia udzurnya hanya sekedar bosan di rumah ini, ingin cari rumah lain, padahal akadnya sudah untuk 1 tahun, maka dia tidak boleh. Tidak boleh. Jika dia pindah, harus sempurnakan bayaran 1 tahun sesuai syarat yang telah ditentukan. Atau menyewa mobil misalnya, nyewa kendaraan. Di tengah jalan, dalam persewaan, masih dalam masa sewanya, mobilnya disita, kendaraannya disita. Masih baru dia pakai 5 hari, dia sewanya 10 hari. Masih 5 hari, mobilnya disita. Disebabkan mati pajaknya misalnya. Dia menyewa kendaraan yang sudah mati pajaknya atau melakukan pelanggaran sehingga mobilnya disita. Maka boleh dia mengatakan kepada pihak yang mengontrakkan, yang menyewakan mobilnya untuk hanya membayar setengah, hanya membayar 5 hari, karena yang dia manfaatkan hanya 5 hari, dan dia terputus dari pembayaran, dari memanfaatkan selama 10 hari karena ada udzur, karena ada udzur yang tidak bisa dielakkan. Tapi jika hanya udzur yang biasa yang tidak diterima, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Atau suatu perusahaan misalnya mengontrak para pekerja untuk kerja selama 1 tahun, namun di tengah, masih setengah tahun, ada sebagian pekerja yang ingin keluar dari pekerjaannya. Maka asalnya dia tidak boleh, tidak berhak mendapat upah, tidak berhak mendapat upah karena dia belum menyempurnakan masa kontraknya. Tapi jika ada udzur misalnya pihak perusahaan yang mengubarkan sendiri, asalnya kontrak 1 tahun, kemudian pihak perusahaan mengatakan kalian pindah, kalian sudah, suatu perusahaan misalnya mengontrak para karyawan untuk bekerja di tempatnya selama 1 tahun, namun masih belum sempurna 1 tahun, tiba-tiba perusahaan ini ingin ganti pekerja lain, asalnya tidak boleh. Jika dia ingin ganti, hanya ingin ganti saja, maka dia harus membayar utuh untuk 1 tahun, walaupun baru bekerja 1/2 tahun, atau harus menyempurnakan sampai 1 tahun. Tetapi jika misalnya perusahaan itu harus bubar misalnya, mau selesai, mau pembubaran, rusa yang mau dibubarkan, tidak bisa lagi dia untuk mengelak. Ini uzur yang syar'i, maka boleh dia, para pekerja itu diberi upah sesuai apa yang telah dia kerjakan, masa yang telah dia kerjakan. Tapi kesimpulannya kaidah ini, kata beliau, wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa ma lahu 'ala al-amal. Barang siapa orang yang telah memenuhi syarat dari pekerjaannya, maka sungguh dia telah berhak untuk mendapat upah atas amalan tersebut. Upah atas amalan tersebut dengan syarat dia harus menyelesaikannya. Apabila tidak menyelesaikannya karena ada udzur yang diterima, maka dia berhak mendapat upah atas sebagian pekerjaan yang telah dia kerjakan. Qala wa yatakharraju ala hadha masaila minha. Keluar dari kaidah ini banyak permasalahan, di antaranya al-ijarah wal ju'alah. Al-ijarah wal ju'alah la yastahiqqul mu'ajjir wal ujrah. Pemilik kontrakan tidak boleh, tidak berhak untuk mendapatkan upah atau mu'ajjir. Naam. Walal maj'ul lahu ja'alah, orang yang bekerja tidak berhak untuk mendapatkan upahnya. Hatta yastawfiyal musta'jiru an-naf'a wa hatta yaf'al al-maj'ul lahu al-'amala. Sampai orang yang mengontrak itu sempurna, dia telah memanfaatkan kontrakannya, dan sampai orang yang maj'ul, orang yang bekerja untuknya, menyempurnakan amalannya yang dipersyaratkan. Jika tidak sempurna, maka asalnya dia tidak berhak mendapat upahnya. Wa kadzalika, nah ini asalnya. Tapi jika seorang ingin memberi upah dan dia ridha, maka tidak masalah. Wa kadzalika sa'irus syurutil lati fil bai'i wan nikahi wa nahwihi ma la yastahiqqul mu'awidul 'iwad hatta yafiya bi jami'i syurut. Demikian pula dalam perkara, dalam syarat-syarat yang lain, dalam akad jual beli, akad nikah, dan yang semisalnya, bahwa la yastahiq, tidak berhak seorang mendapat balasan hatta yafiya, sampai dia memenuhi seluruh syaratnya, sampai dia memenuhi seluruh syaratnya. Misalnya ada akad jual beli yang harus terpenuhi syaratnya, jika tidak terpenuhi maka batal akad jual beli tersebut. Nah, demikian, jika tidak terpenuhi, ada yang setengah syaratnya di tengah perjalanan tidak terpenuhi syaratnya, boleh diambil lagi barangnya dan dikembalikan uangnya. Dalam nikah juga, syarat yang harus dipenuhi dalam nikah, jika dipersyaratkan di awal akad dia harus tinggal di daerah ini, atau dipersyaratkan bahwa dia harus demikian dan demikian dalam akad nikah, maka harus ditunaikan. Jika tidak, maka wanita punya hak untuk gugat cerai, untuk pisah darinya. La yastahiqqul mu'awidul 'iwad hatta yafiya bi jami'i syurutihi. Nah, dalil dari kaidah ini firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud, wahai orang yang beriman, awfu, tunaikanlah akad-akad kalian, sempurnakan akad-akad kalian. Wa awfu bil 'ahd innal 'ahda kana mas'ula, tunaikanlah apa yang kalian janjikan, sesungguhnya perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al muslimun ala syurutihim, kaum muslimin itu sesuai syarat yang mereka tentukan, selama tidak menyelisih syariat. Syarat yang tidak menyelisih syariat berhak dan berlaku, tidak boleh diselisih. Jika diselisih, maka konsekuensinya berlaku juga. Qawimma yadkhulu fi hadhihi alqa'idah jami'ul ibadat, dan masuk dalam kaidah ini juga seluruh ibadah, seluruh ibadah. Jadi tidak hanya muamalah saja, tapi ibadah juga masuk. Apa itu contohnya? Wa huwa annal 'amila la yastahiqqu ma rutiba 'alayha, yaitu orang yang melakukan ibadah tidak berhak mendapat balasan atas ibadahnya tersebut, hatta yaf'alaha kamilah, sampai dia sempurna menyempurnakan ibadah itu seluruhnya. Jika ibadah ini bentuknya kesatuan, tidak bisa dipecah, dia berhenti di tengah jalan salat, tidak menyelesaikan salatnya, tidak dapat pahala. Harus selesai salatnya baru dapat pahala jika terpenuhi syaratnya. Wa in fa'ala al-ibadata wa lam yukmilha istahaqqa min ath-thawabi biqadri ma fa'al. Tapi jika dia mengamalkan ibadah dan dia tidak menyempurnakannya, karena ada udzur tentunya. Jika tidak ada udzur, tidak dapat pahala. Tapi karena ada udzur, di tengah sholat, lagi bersolat berdiri, ada udzur, tidak kuat berdiri, duduk, ada udzur, tetap mendapat pahala. Biqadri ma fa'al, dia tetap mendapat pahala sesuai kadar apa yang dia lakukan dari ibadah tersebut. Dia mendapat pahala yang sempurna jika terpenuhi seluruh syaratnya, dan jika tidak sempurna karena ada udzur, dia tetap mendapat pahala sesuai apa yang dia kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal sekecil biji dzarrah pun akan dia raih hasilnya dari kebaikan maupun dari kejelekan. Itulah kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Aktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.